Halloween hari Dengan sepogala panggung di gede bagi Si Persib hidup Persib yes. Persib menang lain duku nasib okay. Kiwari Bandung jadi lautan biru Kabe ngedukung payah Persib maju Mun Persib menang bawa so senang Mun Persib ele tong ngelele Persib kata lagi mau Bandung tak lu kelawan Siwa ai, siwa mau Mau ai, mau Bandung Bangga, okay. Ayo, kami hidup bari, keras, keras, orang kita ngomong lebih kalau bangga. Siwa ai, siwa mau.